Yahudi. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amrita bahwa biasa bagi orang yatim, masyaAllah ibadah. Wa malam insyaAllah ibu la hawla wa la quwwata illa billah bil alim azim. Falallahu ta'ala fi kitab yang terkata fi qawlihi yahdani tarik. A'udhu billahi sifil alim wa syaitan rajim. Min hamzihi wa la ikhrafi. Ya ibn al-adil al-taqubah, haqqa tuqatih wa la tuqatullahi wa ma'atul islam. Maka ya Allah wa tazawwadu bi ahli sayyidina wa taqaniya lil qalbi. Wa qala fi Allah subhanalladhi asla bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi nabiy. La tushaddu al-hal ila ila thalathati masajid. Al-Masjid al-Haram, wa Masjid al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjid al-Aqsa. Wa qala fi hadithin ukhra. Hindama su'ila bi ashabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in nuridu an nasjud li biladin ba'dak fi ayyi biladin nasjud? Akhul Rasulullah sesudah farid bishar bainan malaikat basitatun tatsnihati alaihi. Anak Rasulullah Bapak-Bapak, Sadaqallahu al-Azim, Masyarakat Rasulullah Karim, pada mana dari Kampu Zahidi. Terima kasih kepada Allah. Syukur Allah kita panjatkan dari Allah SWT di malam hari ini. Kita bisa berkumpul dengan izin Allah. Menguatkan simpul kebersamaan di antara kita. Wajib asa dan harapan akan rahmat dan ridho Allah serta membuatkan tekad kita untuk berjihad di jalannya, ya, beristiqomah, bermuahadah, berkomitmen untuk hidup dengan sunnah Rasulullah SAW serta membuatkan simpul cinta dan kasih sayang sesama kita orang-orang beriman. Sungguh demi Allah, majlis kita ini adalah majlis yang akan menjadi penyelamat kita di saat fitnah dan jalan-jalan. Rasulullah SAW menyebutkan, di saat kelaparan merajalela di seluruh dunia, di saat manusia di muka bumi ini menderita karena 3 tahun kelaparan yang sangat, di saat dajjal muncul, maka hanya majlis-majlis ta'lim yang akan menjadi tempat di mana umat Islam akan bertahan dari fitnah dajjal, dari dahsyatnya 3 tahun kelaparannya. Hal ini sebagai jawaban Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di ayi syaitin yuhina muslimun fitil kasar. Wa Rasulullah, dengan apakah umat Islam bertahan hidup ketika 3 tahun kemarau panjang itu muncul, ketika 3 tahun kelaparan itu dahsyat terjadi, dan ketika dajjal muncul? Maka Rasulullah SAW bersabda, umat Islam, orang-orang yang beriman akan bertahan hidup di zaman itu dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Karena tahiyyul dan malaikatillah, malaikat Allah, sebagaimana hidupnya para malaikat itu dengan subhanallah, walhamdulillah, walailahullah, walhamdulillah. Dan ini saya kira bukan hanya pribadi, bukan hanya sendiri, tapi dalam bentuk majlis. Artinya majlis kita inilah yang akan menjadi tempat di mana kita mempertahankan hidup di saat puncak fitnah akhir zaman itu terjadi. Salawat dan salam sudah diucapkan kepada Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kelahirannya beliau disaksikan oleh ibundanya Siti Aminah. Saya pernah cerita beberapa minggu yang lalu, ya, kalau tidak salah satu malam kemarin, tentang kemuliaan Muhammad SAW. Ketika Siti Aminah radhiyallahu anha, ibunda Rasulullah SAW, akan melahirkan beliau Rasulullah, beliau melihat ada sepancar cahaya keluar dari kehormatannya. Pancaran cahaya tadi menggambarkan kepada Siti Aminah bagaimana indahnya sudut demi sudut dari kota Syam, Palestina. Apakah ada maksudnya? Ketika Rasulullah dilahirkan, akan keluar dari rahim ibundanya itu orang melihatkan keindahan negeri Syam kepada Siti Aminah. Apakah ini bukan berarti basyirah dari Allah kepada beliau bahwa Rasulullah SAW dakwahnya bermula dari Masjidil Aqsa dan akan berakhir di Masjidil Aqsa? Ya. Memang hijrah ke Madinah, Ya, namun sebelum ke Madinah kan ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj inilah titik tolak Rasulullah SAW untuk mendakwakan tauhid di muka bumi. Di saat Rasulullah SAW ditekan dengan berbagai macam tekanan penetrasi orang-orang kafir Quraisy. Di saat beliau kehilangan dua orang terbaiknya, Abu Thalib dan Siti Khadijah. Di saat Rasulullah juga ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy dan para sahabat, mereka disiksa agar murtad kembali. Di saat Rasulullah SAW mengalami tekanan yang sehebat itulah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tugas beliau yang sesungguhnya. Peristiwa Isra Mi'raj mengharapkan Rasulullah SAW kepada peta peradaban yang harus mereka beliau kuasai. Menggambarkan peradaban demi peradaban manusia yang telah berlangsung sebelum beliau. Dan Allah tunjukkan betapa semua itu kecil di hadapan Allah ketika beliau diangkat naik ke langit, diperlihatkan kekuasaan Allah. Setahap demi setahap tiga Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban sholat yang menjadi rukun yang kedua dari Islam, yang menjadi parameter benar tidaknya syahadat kita. Dan itu langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Artinya apa? Dakwah Rasulullah SAW dimulai dengan sholat dan akan berakhir kemenangannya dengan sholat. Itu sholat berjamaah. Sholat apa itu? Apalagi kalau bukan sholat subuh. Bukankah kewajiban sholat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sholat berikutnya adalah sholat subuh. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW menegaskan bahwa umat Islam akan mampu mengalahkan Yahudi dan Nasrani jika sholat subuh mereka sama dengan sholat Jumat? Betul? Allah Akbar. Iman filah berbukul. Kenapa sesuatu itu terjadi? Untuk naik ke langit harus dari Masjidil Aqsa. Kenapa tidak dari Mekah untuk naik ke langit? Kenapa tidak dari Madinah, dari Masjid Nabawi? Sekali lagi, ya Bapak, kebangkitan tauhid di muka bumi untuk umat akhir zaman dimulai dari Masjidil Aqsa dan berakhir di Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah penegasan tentang hal ini kepada Abdullah bin Hawalan al-Azdi. Selepas perang melawan Bani Mustalik, perang yang sangat pelik membuat para sahabat kehilangan energi. Ya. Mereka lapar luar biasa. Pada saat itu Rasulullah paham betul betapa para sahabatnya sangat lapar luar biasa. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat dipimpin oleh Abdullah bin Hawalah al-Azdi untuk keliling mencari ghanimah. Ternyata tidak ditemukan satupun ghanimah. Apakah seekor kambing, sapi, unta? Maka pada saat itu mereka kembali dengan tangan kosong dan wajah pucat. Maka Rasulullah menghibur mereka. Rasulullah menghampiri Abdullah bin Hawalah al-Azdi dan menepuk pundaknya. Ya Ibn Hawala, idha ra'ayta ashab rayat sud rayat al-sudan takumu fi baitil maqdis aw fi aqlabiha fasa'at wallah aqrabu ilaykum min raksika ila mankibayk. Wahai Abdullah, jika kau melihat panci hitam berdiri tegak berkibar di Baitul Maqdis atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada engkau ketimbang kepala dan pundakmu. Iman film memang global. Peristiwa demi peristiwa belakangan ini membuat kita harus kembali menghadapkan wajah kita kepada Masjidil Aqsa. Betapa peradaban ini akan segera berakhir dan akan dimenangkan oleh Hizbullah, akan dimenangkan oleh Tauhid. Betapa Allah Subhanahu wa taala akan segera membuktikan kebenaran firman-Nya, "Wa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil kulli." Walau kalian musyrikun, walau kalian kafir, Allah siap akan menggulung habis semua ideologi selain daripada Islam. Dan itu titik tolaknya adalah Al-Aqsa. Baik, Imam Fila 50, saya ingin mengajak Imam Fila untuk menyaksikan kembali dan mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Seperti inilah kiranya apa yang Allah perlihatkan kepada Siti Aminah ibunya Rasulullah SAW di saat Rasulullah akan lahir. Ya, kita kena kembali kepada Al-Afsaw dan ada sebuah teori yang menyebutkan leher dan teori jantung dunia, bahwa jantung dunia itu bukan Amerika, bukan Tel Aviv, bukan London, dan bukan Jakarta, tapi jantung dunia itu adalah Al-Aqsa, Palestina, di mana Palestina ini menghubungkan tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Maka siapapun yang ingin menguasai dunia, dia harus menguasai Palestina. Inilah alasan kenapa Israel ingin menguasai Palestina. Karena dia ingin menciptakan the new order, maka jantung dunia harus ada dalam genggaman mereka. Ini sebetulnya pesan yang harus disampaikan oleh Donald Trump kepada dunia. Pernyataan Donald Trump bukan hanya sebatas pernyataan, tetapi akan ada langkah-langkah terobosan yang mewujudkan mimpi Israel mendirikan the new order. Tapi demi Allah, itu tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Karena Allah masih memberikan satu kesempatan kepada umat Islam Indonesia untuk membuka pintu kemenangan, membuka pintu bagi datangnya Al-Mahdi menguasai dunia. Allah. Ini adalah Sungai Jordan, Nahrul Urdun, di mana Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel melewatinya, menyeberanginya demi menuju negeri yang dijanjikan Allah, Palestina, setelah meninggalkan Mesir. Dan ini adalah Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi Syam, bagi Jordania, bagi Palestina, bagi Suriah dan di mana. Ya. Dan jika danau ini kering, berarti Dajjal akan segera datang. Sudah kering belum? Ya, mungkin Dajjal akan datang ya. Apa? Ya, sebentar lagi. Baik. Volumenya bisa ditampilkan. Bisa diperjelaskan. Ini adalah laut mati. Laut di mana Allah benamkan kaum yang terkutuk di muka bumi, Sodom dan Gomorrah. Kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan fahsya, keji. Mereka melakukan homoseksualitas, homoseksual dan lesbian. Para ahli hadis sudah menjelaskan, para ahli hadis mengatakan tidak ada azab yang Allah berikan kepada umat manusia sepanjang mereka berada di muka bumi, melainkan azab yang paling pedih yang Allah berikan kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Tadinya mereka berupa pegunungan semacam ini, yang tinggi pegunungan, yaitu dia pegunungan itu sebenarnya itu tinggi mereka. Allah belah, diangkat dengan kuasanya, Allah balikan, Allah benamkan mereka sehingga menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan air. Dan Allah haramkan kehidupan ada di sana dengan cara Allah tutupi mereka dengan garam. Saking tingginya kadar garamnya, maka bakteri pun tidak hidup. Maka disebutnya laut mati. Ini adalah garam terbaik. Ya, garam terbaik. Jadi jangan khawatir kalau nanti garam di Indonesia banyak kacanya, kita akan impor garam dari Jordania, dari Laut Mati. Nah, aslinya adalah seperti ini. Aslinya mereka itu adalah setinggi ini. Dan inilah yang tersisa dari peninggalan bangsa Sodom dan Gomora. Disinilah tempat yang disebut dengan Masada, di mana masih ada rumah-rumah yang digunakan oleh Nabi Lut dan keluarganya. Kalau tidak salah, ini namanya Masada. Jadi dulunya setinggi ini. Nah, jika kita ingin datang, kita melalui ini. Cukup menyenangkan. Inilah wilayah yang menghubungkan antara Jordan dan Palestina, antara Jericho dengan Transjordania. Hormati. Tidak jauh dari lokasi ini ada lokasi di mana kaum Nabatia atau kaum Anbat, keturunan dari generasi Nabi Hud alaihissalam, kaum Anbat. Mereka adalah kaum yang terbaik teknologinya di zaman dulu. Mereka yang mampu mengukir Petra menjadi istana. Nah, maka mereka pun mengukir istana gunung-gunung batu ini menjadi istana. Sampai hari ini masih ada kaum Anbat, kulit mereka. Mereka wajahnya Arab Yaman. Mereka kaum Nabatia. Dan salah satu dari mereka wajahnya mirip Jack Sparrow. Saya pernah selfie sama dia. Nah, ini istana. Ini karya kaum Nabatia atau kaum Anbat, kaum pemaham. Ini adalah langkah demi langkah yang kita ayam. Inilah Bukit Zaidan. Jika kita melangkahkan kaki demi langkah terus ke depan, maka kita akan menyaksikan apa yang dimimpikan oleh Zionis Yahudi. Inilah Al-Quds. Saya pernah ditegur oleh kaum muslimin Palestina ketika saya menyebutkan ini Yerusalem. Lata sumhada Yerusalem. Jangan Anda menyebutkan ini Yerusalem. Karena jika kita menyebutkan ini Yerusalem, berarti kita mengakui eksistensi Yahudi di tanah Palestina. Maka kita harus menyebutnya Al-Quds. Inilah Al-Quds, negeri para nabi dan rasul. Disinilah para nabi dari Bani Israel dilahirkan, dibesarkan, dan mereka berjuang berdakwah dan dimanfaatkan Allah. Dari sini mereka menyebar ke seluruh dunia. Ini pemandangan Al-Quds dari Bukit Zaidan. Dan ini ada Babul Amud, pintu yang kalau kita masuki jika kita berada di Al-Quds Timur. Dan ini dalam makam kaum muslimin, ini Babul Asbad. Inilah pintu yang dulu Allah perintahkan dimasuki oleh Bani Israel. Tapi karena di dalamnya ada kaum Jabariyin, mereka ngoper. Wah, jangan ragu, hei. Bisa kurang dilawan. Ya, Musa, inna fi Jabariyun. Kami tidak bisa masuk. Wala nula yana dula abadan. Hatta tukotiluhum. Bila begi. Bila. Wahai Nabi Musa, alaihissalam, kami tidak bisa memasukinya karena di dalamnya ada kaum Jabariyin. Jika engkau dan Tuhanmu Allah bisa memeranginya, maka kami akan masuk. Silakan perang dulu, perangi mereka berdua bersama Allah. Kami duduk di sini. Jangan lupa, karena Nabi jangka Allah namanya dengan kami. Beginilah perilaku yang ini. Allah disuruh Nabi. Minta Allah. Nabi jadi disuruh. Ya, betapa sombongnya mereka. Maka Allah halangkan Masjidil Aqsa, wilayah Al-Quds ini, bagi Bani Israel selama 40 tahun. Sejak saat itulah mereka sporadis di buka kota. Tapi pada awalnya mereka diberikan kesempatan dulu oleh Allah untuk memasuki. Ya, setelah Nabi Musa menyerahkan urusan mereka kepada Allah, karena Nabi Musa meninggal dunia, maka kepemimpinan dan Bani Israel dipegang oleh Yusuf bin Nun. Orang Kristen menyebutnya Joshua. Nabi Yusuf bin Nun inilah yang mampu memerangi kaum Jabariyin dan membuka pintu Al-Aqsa Al-Quds ini dari Jericho. Ada kejadian menarik. Di saat perang masih berlangsung luar biasa berkecamuk, matahari akan segera tenggelam. Sementara perang belum selesai, dan itu hari Jumat. Sementara hari Sabtu haram berperang bagi Bani Israel, bagi bangsa Yahudi tidak boleh hari Sabtu itu.